muamalah dengan riba mendorong seseorang untuk mencintai, menyukai riba itu sendiri. At-ta'amul birriba yahmilu ala hubbidzat. Bermuamalah dengan sistem riba akan mendorong seseorang untuk menyukai riba itu sendiri. Wattakalubi ala jam'il amwali wa tahsilaha min ghairi turuqil masyru'ah. Dan menyebabkan seseorang tamak terhadap semua barang, semua harta yang ingin dia miliki. Dan menyebabkan dia meraih harta-harta tersebut min ghairi turuqil masyru'ah, dari jalan yang tidak disyariatkan. Ini barakallahu hikmah diharamkannya riba ternyata mengandung, menyebabkan munculnya ya perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang negatif. Wa tahrimuhu rahmatan bil ibad, dan haramnya riba ini sebagai bentuk rahmat terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi haramnya sesuatu yang jelek itu sejatinya sebagai rahmat untuk para hamba, baik riba maupun dosa-dosa besar yang lain. Fa inna fihi akhdhan li amwalil akharin bi ghairi iwad. Karena sesungguhnya pada riba, ya, pada riba itu merupakan bentuk mengambil harta orang lain dengan tanpa adanya ganti. Ya. Ketika terlambat menyicil, barakallahu fikum, maka ada denda. Ketika denda pakai uang, tidak ada gantinya, ya sudah, maka itu riba. Idzil murabi ya'kulu amwalan nas duna ayyastafidu syai'an fi muqabilihi. Kemudian barakallahu fikum, dikarenakan murabi ini orang yang melakukan transaksi dengan riba atau lintah darat. Dikarenakan lintah darat, dia memakan harta manusia dengan tanpa ya mengambil faedah sedikit pun. Ya, pada imbalannya tersebut. Jadi kalau kita jual beli tidak ada sistem riba, maka kita mengambil untung imbalan ya barakafikum dari jasa jual beli atau dari jerih payah, maka di situ ada faedahnya. Karena jual beli barakafikum itu halal. Kalau riba dia mengambil imbalan, padanya tidak ada faedah sedikit pun. Bahkan mengandung dosa. Kama annahu yu'addi ila tadakhumil amwal wa ziyadatiha ala hisabi sulbi amwalil fuqara. Sebagaimana riba itu menghantarkan kepada berkembangnya harta, bertambahnya harta atas perhitungan ya, atas barakafikum perhitungan yang diambil dari harta-harta orang yang miskin ya. Jadi sejatinya harta riba itu ya seakan-akan memakan harta dari orang yang miskin, yang membutuhkan. Wa yu'awidul murabi al-kasla wal-humula. Dan riba akan membiasakan lintah darat orang yang bergelimang dengan riba, malas, dan akan membuat dia lemah, ya, malas, lemah. Barakallahu. Kemudian barakallahu. Wal ibtiadu anil istighali bil makasibi al mubahatin nafi'ah. Riba akan menyebabkan seseorang menjauhkan diri dari kesibukan dia mencari penghasilan yang sifatnya mubah, yang bermanfaat. Ya, dikarenakan sudah terbiasa dengan riba, merasa nyaman, ya, tenang-tenang saja sudah mendapatkan keuntungan yang berlipat, apalagi akhirnya dia malas, lemah, dan tidak mau sibuk bercapek-capek dengan pekerjaan yang mubah. Barakafikum. Yep. Jadi barakafikum, pengharaman riba di antara hikmahnya, ya, pertama menyebabkan orang yang terbiasa dengan riba akan mencintai riba, susah untuk berlepas dari riba, ya, karena sudah terbiasa, maka dia akan mencintainya, senang dengan riba. Kemudian yang kedua akan menyebabkan tamak, rakus, dan berupaya untuk meraih harta yang ada dengan jalan yang tidak disyariatkan. Kemudian barakafikum, di antara hikmah pengharaman riba adalah pengharaman riba sebagai bentuk rahmat kepada para hamba. Kemudian yang berikutnya, hikmah dari pengharaman riba adalah bahwasanya al-murabi, orang yang bermuamalah dengan riba atau lintah darat lebih tepatnya, ketika dia mengambil keuntungan dengan sistem riba, berarti dia memakan harta manusia dengan tanpa ada faedahnya sedikit pun. Dan juga menyebabkan murabi lintah darat tersebut malas, lemah, ya, milih santai-santai saja, sehingga jauh dari kesibukan yang sifatnya mubah, ya, yang bermanfaat, ya, seperti bekerja, ya, jual beli. Barakallahu. Jadi ini diantara hikmah pengharaman riba. Kama anna fihi qat'an lil ma'rufi bainan nas. Sebagaimana pada riba menyebabkan terputusnya untuk berbuat ma'ruf sesama manusia. Jadi dengan sistem riba, maka tidak mau tahu ketika orang terlambat membayar, yang harusnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, fanaziratun ila maisarah, berilah tangguh, berilah waktu, ya, sampai dia mampu untuk membayarnya. Karena dia melakukan sistem riba, tidak ada lagi yang namanya ma'ruf terhadap manusia. Tidak mau tahu, terlambat denda, terlambat sita, maka memutus hubungan kemakrufan di tengah-tengah manusia. Wasad dan liba bil qardil hasan, dan juga menutup pintu, ya, pinjam meminjam, pergadaian dengan cara yang baik. Watahakumi tabaqatin minal murabiyin atau minal murabiyin atau minal murabain bi amwalil ummah wa iqtisadil balad, dan barakah fikum riba yang bertingkat-tingkat ya, yang dilakukan oleh dua orang yang sedang bertransaksi riba, barakah fikum, itu dihukumi ya seakan-akan mengkelabui harta umat ya, barakah fikum. Dan membuat negeri-negeri yang ada ini ya miskin, terpuruk. Wa huwa maksiatun azimatun lillahi ta'ala, dan itu merupakan maksiat yang besar kepada Allah Ta'ala. Wa huwa wa in zada malul murabi fa inna Allah Ta'ala yamhaqu barakatuh atau yamhaqu barakatahu. Dan harta riba tersebut walaupun bertambah harta orang yang berbuat riba, ya kan, bertambah dengan ya dengan sistem riba, tambah kaya, tambah kaya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menghapus barokahnya. Oleh karena itu Allah berfirman ya dalam surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus riba, menghapus di sini barokahnya, namun wa yurbis sadaqat, mengembangkan sedekah. Orang bersedekah berkembang pahalanya, barakah fikum, dan bahkan akan mendapatkan gantinya, barakah fikum. Maka walaupun harta orang yang berbuat riba itu bertambah, namun kata para ulama ya, yamhaqu barakatahu, Allah Subhanahu wa taala menghapus keberkahan harta tersebut. Wala yubariku fihi, dan Allah tidak memberkahi harta tersebut. Ya, kalau harta sudah tidak ada berkahnya, barakallahu fikum, maka tidak bermanfaat. Sebagaimana disebutkan dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-276, 276. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Allah ya, menghapuskan riba. Yakni berkahnya. Berkah dari penghasilan riba. Wa yurbis shadaqat, namun Allah Subhanahu wa taala mengembangkan sedekah. Ya, berkahnya bertambah, ya, barakah fikum, kemudian pahalanya, kehidupannya, barakah fikum. Ini sedikit tentang hikmah pengharaman riba. Kemudian barakah fikum, yang berikutnya adalah permasalahan yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Anwa'ur riba, macam-macam riba. Macam-macam riba. Awalan yang pertama. Jadi riba ada dua macam. Awalan yang pertama, ribal fadl. Riba dalam bentuk ya kelebihan, kelebihan penukaran atau pembayaran. Maknanya adalah wasyadah fi ahadil badalain arribawayain. Al-muttafaqain jinsan, yakni tambahan pada salah satu dari dua barang yang ditukar yang sama-sama mengandung riba yang disepakati jenisnya. Nanti insya Allah akan lebih jelas dengan keterangan berikutnya. Misaluhu, contohnya, ayyastariya syakhsun min akhor alfa so'in minal qamhi bi alfin wa mi'atai so'in minal qamhi. Wa yataqabadu al-muta'aqidan al-iwadain fi majlisil aqdi. Fahadhi siyadah wahiyya mi'ata so'in minal qamhi la muqabila laha wa innama hiya fadl. Contohnya, ada seseorang membeli kepada orang lain 1000 sok gandum. 1000 sok gandum dibeli dengan gandum juga sebanyak 1200 sok. Mungkin dia ingin yang lebih baru, yang ini agak lama sedikit. Mungkin mereknya beda, tapi sama-sama gandumnya. Keduanya saling melakukan akad dengan serah terima, dengan saling langsung mengganti dalam satu majelis, majelis akad. Maka ini padanya ada tambahan berupa 200 sok gandum, la muqabila laha, yang tidak ada gantinya. Wes 200 itu untuk yang satunya, tidak ditukar lagi dengan yang lain. Wa innama hiya fadl, namun itu adalah kelebihan. Nah, inilah riba. Jadi barakallahu fikum, ada orang membeli barang. Di antaranya makanannya disebut di sini adalah barakallahu fikum gandum. Karena gandum memang termasuk asnaf ribawiyah. Barang-barang yang masuk dalam kategori bisa masuk pada sistem riba apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Ada orang membeli 1000, ini seperti tukar. Tukar menukar itu disebut membeli juga. Dalam Islam tukar menukar atau barter, itu juga dianggap jual beli. Beda dengan hutang piutang, itu beda. Barakallahu fikum. Dalam Islam, tukar menukar itu disebut juga dengan jual beli. Ada orang membeli 1000 gandum, dengan 1200 gandum, tukar menukar. Ketika tukar menukar ini langsung dalam satu majelis, sama-sama bawa yadan biyadin, langsung saling serah terima. Namun perbedaannya adalah jumlah atau banyaknya. Di sini kelebihan 200 dalam contohnya. Maka itu disebut dengan riba fadl. Riba kelebihan barang atau kelebihan nominal. Demikian pula kalau ada orang berkofikum tukar-menukar uang. Kalau uangnya itu beda jenis tidak mengapa. Dolar dengan rupiah, dolar dengan real tidak mengapa. Tapi kalau rupiah sama rupiah itu ada riba fadl. Misalkan menjelang tahun baru menukar uang 100 ribu dengan 10 ribuan baru atau 5 ribuan baru tapi dipotong 5 ribu. Ya, misalkan di perempatan lampu merah Bravo. Karena sama-sama rupiah walaupun baru tetap di situ ada riba fadl. Haram. Barakallahu. Termasuk kita tukar uang. Ya, misalkan sama teman. Sama-sama jual. Jual apa? Satu jual mie ayam, satu jual soto ayam. Kemudian ada yang beli. Oh, uangnya enggak ada kembalian. Ya, bentar, tak tukarkan ke teman. Tukar dulu 50.000. Ditukar, wah kurang 5.000. Wes kok nanti saja. Ini termasuk riba fadl, enggak boleh. Caranya bagaimana? Yang lebih selamat, pinjem dulu 45 tadi. Tak pinjem dulu. Nanti kalau saya dapat 5.000, yang 50 kamu bawa. Atau tak pinjem dulu, begitu enaknya, ya. Barakallahu. Atau misalkan habisnya 20.000. Ya, kembali 30. Ya, saya pinjem uang 30 dulu. Ya. Ya, pinjem 30. Nanti kalau kita punya uang 30, kembalikan. Tapi kalau saya pinjem 30, yang 50 kamu bawa, sama dengan tukar-menukar. Walaupun sebenarnya bukan tukar-menukar, jual-beli. Tapi cuma tukar biasa, maka ini disebut riba fadl. Hanya sekedar tukar-menukar, tidak boleh. Kalau sama satu jenis. Barakallahu. Bagaimana dengan rupiah yang sama tapi uang kuno? Zaman dulu kuno sama yang sekarang. Kalau memang itu adalah uang kuno sama-sama rupiah dan itu sudah masuk ke museum misalkan, maka dianggap barang bukan ya alat tukar menukar yang sah lagi, maka tidak mengapa. Ya, barakallahu. Hukmuhu, hukum riba fadl. Harramat asy-syari'atul islamiyatu ribal fadl fi sittati asya. Syariat Islam mengharamkan riba fadl, riba dikarenakan kelebihan nominal, kelebihan ukuran, kelebihan timbangan dalam barakakum bentuk atau jenis yang sama. Ya. Riba fadl kata para ulama sebagaimana dalam hadis itu ada pada 6 ya. 6 hal. Yang pertama, adzhab emas. Pertama emas. Yang kedua al-fiddo, perak. Yang ketiga al-bur, gandum halus. Yang keempat as-sya'ir, gandum kasar. Yang kelima at-tamr, kurma. Yang keenam al-milh, garam. Garam barakallahu. Fa idza bi'a wahidun min hadhihi al-asya' as-sittati bi jinsihi haramat az-ziyadah atau hurrimat asyadatu wattafadulu bainahuma. Maka apabila terjadi ya salah satu dibeli atau dijual ya dari macam-macam ini yang enam ini dengan jenis yang sama ya, maka adanya penambahan kelebihan itu diharamkan. Nanti akan disebutkan dalilnya li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, az-zahabu bidz-zahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burr was sya'iru bis sya'ir wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin yadan bi yadin faman zada awistazada faqad arba al akhidhu wal mu'ti sawa. Kata Nabi, emas dengan emas, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum halus, bur ditukar dengan gandum halus, syair gandum kasar dengan syair gandum kasar, at-tamr bit-tamri kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi garam dengan garam, itu harus mislan bi mislin, seimbang ukurannya, yadan bi yadin harus langsung serah terima di tempat ya, tidak boleh ya wis ini garamnya punya mana, nanti tak transfer ya, nanti sampai malam diantar ya, sudah saya pulang dulu, tidak boleh. Berarti di situ ada riba nasi'ah. Nanti akan ada pembahasannya. Faman zada, maka barang siapa yang menambah, menambah timbangan, menambah ukuran, menambah takaran, awis tazada faqad arba, atau minta tambahan, maka dia telah berbuat riba. Al akhidhu wal mu'ti sawa, maka yang mengambil dan yang memberi dengan timbangan yang berbeda, sama saja hukumnya dihukumi riba. Dihukumi melakukan riba. Barakallahu. Jadi begini, kalau ada orang ingin tukar menukar emas dengan emas, maka karatnya harus sama. Ya. Karatnya harus sama. Maksudnya barakallahu'alaikum, ketika karatnya sama ya, maka harus sesuai dengan timbangannya sama dan harus serah terima di tempat. 24 karat dengan 24 ya, barakallahu'alaikum. Perak dengan perak. Misalkan ada orang ingin tukar cincin emas murni atau 22 karat ditukar dengan gelang 22 karat, maka harus timbangannya sama. Ya. Terus harus yadan biyadin, langsung serah terima di tempat. Serah terima di tempat. Tidak boleh si A sudah menerima dari si B, nanti ya si A mengirim gelangnya besok ya, si B mendapat gelang dari si A besok, dalam keadaan si A sudah menerima cincinnya tadi, maka ini ada riba nasi'ah namanya, riba tempo. Barakallahu. Demikian pula perak dengan perak, harus ya mislan bi mislin, yadan bi yadin. Ukurannya harus sama, ya. Kalau 5 gram ya sama 5 gram. Tidak boleh 5 gram, satunya 6 gram. Lu kok bisa 6 gram? Saya lebih senang bentuknya soalnya. Wis enggak apa-apa yang 1 gram buat kamu. Tetap tidak boleh walaupun sama-sama ridho. Ya. Apakah keridoan bisa menghalalkan yang haram? Tidak bisa. Kalau itu sudah haram ya haram. Orang sama-sama berzina, sama-sama senang, sama-sama ridho. Apakah menjadi halal? Tidak. Haram tetap haram. Demikian pula gandum halus, gandum kasar, kurma dan garam. Ada orang barakallahu'alaikum punya garam cap ya, anak pintar. Yang satunya garam cap gunung emas. Nah, yang punya anak pintar ini ya ingin merasakan seperti apa yang gunung emas itu. Barakallahu'alaikum. Ternyata di situ ada nilai lebih. Yang satunya 50 kilo, satunya 45 kilo. Maka di situ ada riba fadl. Ingat pada 6 ini. Adapun uang itu disamakan dengan emas dan perak. Karena saat itu juga sebagai alat bayar. Tapi kalau beda jenis, rupiah dengan real, rupiah dengan dolar, ya, maka itu tidak mengapa. Lalu bagaimana dengan pulsa? Pulsa itu kan berbentuk uang. Ya, beli pulsa 10 ribu, bayar 12 ribu. Gimana itu, Mas Reno? Sudah masuk? Sudah. Berapa harga? Dicek, sudah masuk? Sudah. Terima kasih Anda telah melakukan isi ulang sebesar 10 ribu. Tapi bayarnya 12 ribu. Gimana itu? Riba apa enggak? Hah? Yakin? Kalau enggak yakin, berarti antum selama ini jual beli enggak yakin. Hah? Gimana? Riba atau bukan? Bukan. Antum? Wallahualam. Masya Allah. Abu Hadilah gimana? Beda jenis ya? Ya. Nah, yang ini enggak kelihatan ya? Pulsa kan enggak kelihatan, Pak. Tapi bisa menghasilkan uang. Nah, ya, itu beda ya, karena bukan uang. Pulsa itu dianggap barang. Dianggap barang. Ini dulu sempat ribut di pondok. Lu kalau pulsa gimana ini? Hanya ribut, hanya nyari fatwa. Ya. Akhirnya ada ustadz yang menghubungkan ke syekh. Ternyata tidak mengapa, beda. Nah, itu bukan uang sama uang, tapi uang sama barang. Barakallahu fiik. Jadi ini 6 jenis ya barang yang terkena hukum riba apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Harus jadan biyadin mitlan bimitlin. Serah terima di tempat. Ya. Kalau kok ternyata ya ukurannya sama tapi tidak langsung serah terima di tempat. Besok saya terima yang kamu sekarang bayar. Maka itu riba nasi'ah, riba tempo namanya. Misalkan yaitu emas dengan emas sama-sama 24 karat. Ya, yang satu berbentuk cincin, misalkan satu berbentuk gelang. Mana punyamu? Nanti malam aja tak antar. Ya sudah. Ini kamu bawa aja, ya. Itu kena riba nasi'ah, riba tempo. Ya. Beda dengan barang selain ini, 6 jenis ini. Tapi kalau uang disamakan dengan ini, dengan emas dan perak, ya. Barakallahu fikum. Adapun pada 6 hal ini, kalau emas dengan perak sekarang, emas dengan garam. Tapi sama-sama barang-barang ribawiyah 6 tadi, tapi tidak sejenis. Maka syaratnya cuma satu. Harus takobut, serah terima di tempat. Tidak boleh ada tempo. Misalkan, saya punya kurma, tidak punya garam, ingin buat makanan. Saya datang ke tempat orang yang jual garam. Ya, saya mau beli garam tapi ditukar dengan kurma. Oh ya sudah, mana kurmamu? Tapi nanti garamnya nanti malam, bisanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti malam ya, ya. Dia pulang. Maka ini ada barakah hukum, ada ribanya, dianggap riba. Tapi kalau sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam, maka itu harus dua syaratnya. Ya, syaratnya harus dua. Yakni serah terima di tempat, yadan biyadin. Yang kedua, dia harus berkafikum mislan bimislin. Ukurannya sama. Tapi kalau beda jenis, tapi masih dalam kategori ya barang-barang ribawiyah, maka syaratnya satu, harus serah terima di tempat. Misalkan kurmanya yang dia tukar ya 1 ton, garamnya 0,5 ton, tidak mengapa, yang penting yadan biyadin, serah terima di tempat, tidak dengan berkafikum tempo. Toyib. Paham insyaallah ya? Ya. Kan kurmanya pakai uang. Ya, kalau seperti itu boleh, tapi dengan sistem namanya jual beli sistem apa ini? Apa Pak Sofim? Hah? Bukan, sistem apa yang bahasa Arabnya itu. Pokoknya harus sesuai jumlahnya, ya, sifatnya, banyaknya, kapan waktunya. Saya lupa nama bahasa Arabnya itu. Kalau tidak sesuai dengan itu yang disepakati, maka batal. Maka ini tidak mengapa. Hah? Sistem apa? Ya, harus sama. Ya. Ya. Kalau online ya itu dengan syarat tadi, waktunya kapan nyampe rumah, terus banyaknya seberapa harus jelas. Nah, terus saya ingin rasa yang ini, yang kurma Tunisia misalkan, sudah jelas, maka boleh. Ketika datang, bukan Tunisia, ya, tapi tomat, ya, tomat yang dibekukan itu seperti kurma, maka tidak sah. Itu namanya sistem apa lupa ya. Ada bahasa Arab. Ya? Tetap sah kalau dengan kriteria tadi, dengan syarat-syarat tadi. Tetap sah. Paham ya? Tadi kan syaratnya kalau misalkan ini beda jenis. Ya. Beda jenis. Ya. Ya. Ya. Nah, ini untuk ada sistem salam. Sistem salam itu, nah, namanya sistem salam. Sistem salam itu apa? Di luar ini, ya, di luar ini. Kurma kan termasuk asnaf ribawiyah. Nah, maka itu ada persyaratan yang lain, harus sesuai dengan permintaan. Waktunya kapan datang? Misalkan besok malam, pesannya udah seminggu. Ya sudah, jumlahnya, harganya cocok semua, maka boleh. Tidak terkena. Kan uang, pakai uang juga. Tidak mengapa. Namanya sistem salam. Tapi ini seringnya dipakai untuk, ya, untuk apa, kurma atau makanan. Wallah alam, kalau dengan emas, ya, emas dengan uang. Ya, kalau hutang beda lah ya, hutang beda. Oleh karena itu kalau beli emas sistem online, ya, itu usahakan jangan, langsung aja datang berkafikum, walaupun jumlah uangnya beda gitu kan, walaupun dia mengambil keuntungan banyak tidak mengapa, tapi harus yadan biyadin. Kemudian wayuqasu ala hadhil asya asitta masyarakah fil illah fayuhramu fihi tafadul. dan dikiaskan pada 6 hal tadi, ya, apa yang berserikat pada sebab sehingga menyebabkan adanya tambahan itu diharamkan. Jadi seperti emas dengan perak, kemudian perak dengan gandum, ya, maka itu juga masuk pada asnaf ribawiyah, namun dalam satu syarat, yadan biyadin. Fa'illatul riba fi hadhil asya al-kail wal-wasn. Maka sebab alasan riba pada 6 jenis ini itu pada takaran dan timbangan. Fayuh romut tafadul fi kulli makilin wa mauzun, dan diharamkan adanya tambahan pada setiap yang ditimbang maupun ditakar. Ya, jadi kalau yang tadi emas dengan emas, ya, emas dengan emas ditakar, ya, ada takaran ada timbangan, ya, beda ya. Kalau emas dengan emas itu ditimbang apa ditakar? Timbang. Yang ditakar contohnya ya bur, kurma, ya, baik dengan tangan maupun dengan alat. Barakallahu. Jadi riba itu ada dua, riba fadl, riba karena kelebihan, dan yang kedua riba nasi'ah, riba karena adanya tempo. Yang tempo tadi seperti tadi contohnya, tidak yadan biyadin, tidak langsung serah terima di tempat, walaupun ukurannya sama. Insya Allah yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, naktahi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakatuh.